dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan sedang mendengarkan Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Neni Haryoko sebagai Bibi Dayang, Mujadi sebagai Panglima Sendawa, Mucu sebagai Ki Cengkar Pawon, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kencana Wungu tengah bersiap-siap untuk menghadapi ancaman serangan dari Karang Sedana, dan Raden Purbaya yang berhasil mengatasi ikatan kekuatan gaib dari Resi Amista segera kembali menuju keraton Kencana Wungu. Sebaiknya kita ke warung makan di dekat istana. Di sana aku akan mencari orang yang dapat membantu kita memasuki istana. Mari. Kira kita tidak usah masuk ke warung itu. Sangat mencurigakan sekali jika aku harus menunggunya di situ. Adik Purbaya, kau menunggu saja di sini. Aku akan ke sana sebentar membeli makanan. Bukankah kau sudah lapar sekali? Benarkah? Nah, kita makan di sini saja dan menunggu Bibi Dayang itu untuk masuk ke dalam istana. Tunggulah sebentar. Setelah mendapatkan 2 bungkus makanan, Cempaka kembali menemui Raden Purbaya. Dan dalam kegelapan malam, mereka mengisi perut mereka yang hampir 1 hari 1 malam tidak terisi apapun. Setelah menyelesaikan makannya dan menunggu beberapa saat, orang yang ditunggu tidak juga kunjung datang. Oh, agaknya kita harus berupaya sendiri untuk masuk ke dalam istana. Kita dapat mencari jalan untuk masuk ke sana. Oh, sayang sekali. Jika saja kita berhasil menemuinya, tentu usaha kita untuk menemui Gusti Prabu Sakti Dewangga akan menjadi semakin mudah. Ayolah, kita cari jalan untuk masuk ke sana. Baiklah. Oh, penjagaan agaknya semakin diperketat. Kita coba melalui samping istana. Mari. Tunggu dulu. Aku melihat dia. Itu dia, Bibi Dayang itu keluar dari gerbang istana. Oh, agaknya ia pergi bersama seseorang. Oh, siapakah orang yang bersamanya? Dan manakah dia? Oh, adik Purbaya, sebaiknya kita ikuti dulu Bibi Dayang itu pergi. Oh, mari cepat. Oh, barak prajurit Ya, gedung itu pastilah barak prajurit. Oh, sejak dari belokan jalan itu, Bibi Dayang kelihatan sangat berhati-hati sekali. Seakan-akan takut kepergiannya diketahui orang. Mari, kita coba lihat ke sana. Hup, hup. Itu dia adik Purbaya. Dia masuk ke dalam gedung itu. Agaknya ini adalah gedung panglima pemimpin barak ini. Oh, lihat itu. Bibi Dayang itu tengah berbicara dengan laki-laki tinggi besar itu. Mari, kita coba mendengarkan. Lebih dekat ke sana lagi. Duduklah, Bibi Dayang. Duduk dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam keraton. Apa yang terjadi dengan Baginda? Orang-orang yang berada di dalam istana, apakah benar mereka adalah pembantu-pembantu Baginda? Alah, ampun Tuan Panglima Sendawa. Sesungguhnyalah sangat berbahaya pengakuan hamba terhadap keselamatan keluarga junjungan kita. Katakanlah Bibi Dayang, apa sesungguhnya yang telah terjadi di dalam keraton itu? Sepertinya aku mengenal salah seorang dari mereka. Ceritakanlah, Bibi. Baiklah. Sesungguhnya lah keadaan Baginda dalam bahaya. Baginda berada dalam cengkraman mereka. Keluarga Baginda dijadikan sandera dengan ancaman bila mana terjadi kebocoran tentang kehadiran mereka, maka keluarga Baginda akan menjadi korban. Biadab, iblis asing. Aku ingat ini. Resi asing tadi adalah Resi Amista. Ya, Resi asing yang pernah bekerja pada Prabu Suntana dari Karangsedana dan kemudian bekerja sama dengan Prabu Sora dari Galuh. Menurut beberapa orang pengawal dalam yang sempat melihat, Prabu Sora Maharaja Galuh juga berada di istana kita. Rupanya komplotan mereka tidak dapat dibuat main-main. Lu siapakah sebenarnya yang hendak menyerang Kencana Wungu? Aku tidak percaya dengan ocehan mereka. Baginda juga tidak dapat berbuat banyak karena keluarganya dalam tangan mereka. Setan, siapa enggak? Panglima Sendawa yang mempunyai kepekaan yang tinggi menyadari bahwa seseorang telah mendengarkan pembicaraannya. Karena itu ia melesat naik ke atas atap dan melancarkan serangannya pada Raden Purbaya dan Cempaka yang lengah dan kurang berhati-hati. Tunggu Tuan Panglima, saya bukanlah berniat jahat. Hup! Bibi Dayang. Oh, kau Cempaka. Tunggu, tahan dulu Tuan Panglima. Ada apa, Bibi? Apakah Bibi mengenal kedua orang itu? Oh iya, saya mengenal wanita itu, Tuan. Dia adalah teman. Maafkan kami, Tuan Panglima. Saya tidak sengaja mendengarkan pembicaraan Tuan. Saya ingin sekali bertemu dengan Bibi Dayang. Dan saya mengikutinya ketika melihat ia keluar dari pintu gerbang istana. Untuk apa engkau ingin bertemu dengannya? Saya ingin meminta bantuannya untuk menyelundup masuk ke dalam istana. Kurang ajar. Mau apakah kau masuk dan menyelundup ke dalam keraton? Kami berdua ingin mencoba menyelamatkan Baginda dan keluarganya, agar Baginda dapat leluasa bergerak menghadapi kelompok mereka. Siapakah engkau ini sebenarnya? Saya adalah Cempaka. Dan itu adalah junjungan saya, Prabu Purbaya dari Karangsedana. Prabu Purbaya? Benarkah engkau katakan itu, Nona Cempaka? Paman, kami menerima seorang utusan dari keraton ini. Seorang prajurit Kencana Wungu yang mengabarkan adanya ketidakberesan di wilayah Kencana Wungu. Benar. Sayalah yang saat itu memerintahkannya. Maafkan hamba, Tuan Purbaya. Terima kasih atas kesudian Tuan datang kemari. Bangkitlah, Paman Sendawa. Bangkit. Dan mari kita berbicara di dalam. Mari. Silakan. Jadi, Paman Sakti Dewangga telah menitahkan Paman untuk melakukan dan menjalankan perintah dari kelompok asing yang menguasai istana. Benar, Tuanku. Itulah yang hamba khawatirkan. Hamba khawatir justru nanti Kencana Wungu akan menumbuk kekuatan pasukan dari negara tetangga. Kami akan menyelidikinya, Paman. Tapi, malam ini kami berniat untuk menolong keluarga Paman Sakti Dewa. Terima kasih, Tuanku. Terima kasih atas budi baik Tuanku Purbaya. Bangkitlah, Paman. Bangkitlah. Jangan menyembahku seperti itu. Sekarang, satu-satunya tugas Paman adalah melaksanakan dengan sebaik-baiknya pesan mereka. Siapkan prajurit. Tetapi, kelak kita akan mempergunakannya untuk menghadapi kelompok pengacau itu. Dan satu hal yang sangat berbahaya. Mereka telah menempatkan beberapa orang-orang mereka di setiap kelompok pasukan. Saya akan kesulitan untuk menjelaskan masalah ini. Tidak perlu, Paman. Paman tidak perlu menjelaskan pada para prajurit maupun perwira pasukan. Cukup Paman saja yang mengetahui hal ini. Saya akan mencoba untuk menghubungi beberapa orang untuk membantu Kencana Wungu. Semoga saja tidak akan pecah perang yang akan memakan korban jiwa yang banyak. Bibi, ya, Tuanku. Apakah Bibi dapat mengantarkan kami berdua untuk masuk ke dalam menemui Paman Sakti Dewangga? Walah, dengan segala senang hati, Tuanku. Paman, kami pergi saja segera. Mari, Kak. Mari. Apakah saya bisa minta selendang kecil itu? Selendang kecil yang Bibi kenakan? Tapi selendang ini... Tidak apa, saya sangat memerlukannya. Bolehkah? Tentu saja, Tuanku. Tapi selendang ini tidak pantas untuk... Apakah Tuanku akan mempergunakan selendang itu untuk ikat kepala? Ya, biar sedikit, tentu penampilanku akan berubah jika ku kenakan ikat kepala ulung. Ini Tuanku. Terima kasih, Bi. Marilah, kita segera memasuki istana itu. Mari, Tuanku. Atas bantuan Bibi Dayang, Cempaka dan Raden Purbaya berhasil masuk ke dalam istana Kencana Wungu. Akan tetapi ketika mereka memasuki serambi utama. Kemari, sembunyi. Aku melihat Ki Jenggar Pawon di ujung sana. Saya kira sudah cukup tugas Bibi. Terima kasih. Biarkan saja saya yang akan berusaha masuk ke dalam bilik Paman Sakti Dewangga. Tapi berhati-hatilah, Tuanku. Mama. Jangan khawatir. Kami akan berhati-hati. Kami pergi. Mari, Kak. Kita naik ke atap sana. Hup, hup. Itu, bilik yang berwarna merah itulah tempat Paman Sakti Dewangga. Mari, kita maju perlahan-lahan. Aku khawatir mereka menempatkan penjaga di atas atap. Kau benar, Kak. Itu, lihatlah. Dua orang penjaga di balik atap sana. Itu. Oh, biarlah. Saya akan mencoba untuk melumpuhkannya. Berhati-hatilah. Ki Cengkar Pawon mempunyai telinga yang cukup tajam. Ya, saya mengerti. Bagaikan bayangan seekor burung malam, Cempaka melesat ke arah dua orang penjaga yang ditempatkan Resi Amista di atas atap. Dan dengan dua serangan kilatnya, dua orang penjaga itu tak sempat lagi mengeluarkan suara sedikit pun. Dan Cempaka dengan kesigapannya menangkap kedua tubuh penjaga itu agar tidak jatuh mengeluarkan suara. Berhasil. Aku akan memberi tanda pada Raden Purbaya untuk masuk ke atap pondok Paman Dewangga. Oh, itu. Agaknya ia telah melihat tanda yang kuberikan. Awas, adik Purbaya. Agaknya Ki Cengkar Pawon melihat bayanganmu. Cepat masuk ke dalam bilik Paman Dewangga. Ah, siapa itu? Kemana bayangan tadi? Apakah masuk ke dalam pondok Prabu Dewangga? Oi, penjaga! Penjaga! Di mana engkau? Penjaga! Itu dia. Tidak berdaya. Tertotok jalan darahnya. Ah, setan. Perbuatan siapakah ini? Aku. Tuan Dewangga, apa mau? Apakah engkau berniat menjadi perkara dengan kami? Apakah engkau sudah tidak menyayangi anak dan cucumu? Tentu saja. Aku menyayangi anak dan cucuku. Tetapi aku ingin naik mencari angin di atas. Karena aku khawatir kedua penjagamu akan menyusahkan aku. Kubuat ia tidak berdaya. Lalu engkau kembali lagi ke dalam bilikmu? Iya. Karena aku lihat engkau mengetahui perbuatan. Kembalilah engkau ke dalam pondok. Jangan mencoba mencari keributan. Baiklah. Maafkan aku, Ki Cengkar. Benar-benar rigakan sekali sakti Dewangga itu. Biarlah. Aku akan membantu mengawasinya. Apa yang kau lakukan di sini? Tidur. Dasar gentong nasi. Ayo pusatkan kembali perhatianmu. Perketat penjagaan di sekitar tempat ini. Aku akan mencari beberapa tenaga untuk membantu kalian di sini. Ki Cengkar Pawon segera melesat meninggalkan atap pondok Das Sakti Dewangga. Sementara itu, kedua saja terbengong-bengong tidak mengerti. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya di Keraton Kencana Wungu? Berhasilkah Raden Purbaya dan Cempaka menolong Prabu Sakti Dewangga? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.